خفيف. من جاء هو؟ شغل فيه؟ ماذا يشتغل؟ ماذا يشتغل؟ اتصل به. اتصل بس. اتصل بتلفون هذا. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad yang dikarang oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, seorang ulama Ahlu Sunnah yang meninggal dunia pada tahun 620 Hijriah. Dan kitab ini berisi tentang akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi SAW. Beliau berbicara di dalam kitab ini tentang beriman kepada Allah, termasuk di antaranya adalah beriman dengan nama dan juga sifatnya, beriman dengan Al-Quran yang merupakan kalamullah, beriman dengan para rasul. Disebutkan juga tentang akidah Ahlussunnah, tentang para sahabat Nabi SAW dan juga para Ahlul Bait, dan bagaimana sikap seorang Ahlussunnah terhadap pemerintah dan juga penguasa. Maka akan kita lanjutkan pembahasan dari akhir-akhir kitab ini masih berkaitan dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sini adalah sekaligus keluarga beliau. Mereka adalah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. أن يقرأ. طيب أبو تقر بسم الله. ومن سنات ترادي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب المؤلف قال المؤلف رحمه الله في كتاب لغات الاعتقاد. ومن السنة ترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين مطهرات المبرئات من كل سوء أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. Hasan. Berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, wa minas sunnah, termasuk di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan makna sunnah di sini bukan berarti mustahab, bukan. Ini adalah min tariqatir rasul. Karena sunnah secara bahasa artinya adalah tariqah, jalan. Wa min sunnah, termasuk sunnah, yaitu termasuk cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di antaranya yang wajib dan ada di antaranya yang sunnah. Ada yang mustahab. Kita melihat dari konteks kalimatnya, kapan dinamakan atau diartikan dengan mustahab dan kapan diartikan dengan ya as-sunnah secara umum, yaitu agama secara umum. At-taraddi an azwaji Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mendoakan dengan keridhaan bagi para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, at-taraddi artinya adalah mendoakan keridhaan dengan mengucapkan radhiyallahu anha. Jika disebutkan Aisyah, Khadijah, kita berdoa kepada Allah semoga Allah meridhai mereka. Karena mereka masuk di dalam keumuman ashab. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, dan kalau kita melihat pengertian definisi dari sahabat, istri-istri Nabi masuk di dalamnya. Setiap orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan beliau dan meninggal di atas keimanan. Maka jelas bahwasanya para istri Nabi, selain mereka adalah istri, mereka juga sahabat. Sahabah dan lebih khusus. Maka kita mendoakan keridhaan untuk mereka. Bagaimana kita bersikap dengan para sahabat secara umum? Harus bersih. Ya, lisan kita dari mengucapkan ucapan yang jelek tentang para sahabat, dan harus bersih hati kita dari ghil. Ini yang kemarin saya maksud ya dengan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, salamatu qulubihim wa alsinatihim. Demikian disebutkan dalam akidah wasitiyah. Selamatnya hati mereka dan selamatnya lisan-lisan mereka, ya, tentang para sahabah. Mari sudah kita sebutkan faedah yang bisa kita ambil dari firman Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Mengucapkan ucapan yang jelek saja tentang mereka meskipun datangnya sedikit enggak boleh. Ya. Apalagi sampai menuduh salah seorang di antara mereka dengan tuduhan yang hina. Bagaimana dilakukan oleh orang-orang munafikun dan juga orang-orang Rafidhah yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berzina. Ini sudah melampaui batas. Mengucapkan ucapan yang jelek sedikit saja tentang ummahatul mukminin, tentang para sahabat, tidak boleh. Apalagi sampai tuduhan yang demikian besarnya. Itu dia lakukan kepada orang wanita yang beriman biasa saja, perkara yang besar. Menuduh wanita yang beriman yang ghafilat, mukminat, yang dia tidak melakukan apa-apa kemudian dituduh, maka ini perkara yang besar di sisi Allah SWT, masuk dosa besar, ya, dan dihukum, dicambuk, dan tidak diterima syahadahnya kalau dia tidak membawa saksi. Ya, dan ini adalah tuduhan yang sangat menyakitkan hati. Menyakitkan hati bagi wanita mukminah yang dia takut kepada Allah, yang dia tidak melakukan apa-apa. Belum lagi keluarganya juga akan malu dengan tuduhan yang seperti itu. Ini adalah tuduhan yang sangat menyakitkan dan ini adalah termasuk dosa besar di dalam agama Islam. Lalu bagaimana seandainya ini dilakukan kepada ibunya sendiri? Ummul mu'minin, ummahatul mu'minin, azwaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummahatul mu'minin, ibunya orang-orang yang beriman. Mereka adalah ibu kita. Setiap istri Nabi adalah ibu bagi orang yang beriman. Allah SWT mengatakan an-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri mereka, istri-istri beliau adalah ibu-ibu bagi mereka. Istri-istri beliau adalah ibu-ibu bagi mereka. Ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah ibu bagi kita. Makanya ummahatul mu'minin, mereka adalah ibu-ibu bagi orang-orang yang beriman. Ibu dalam artian apa? Mereka adalah ibu kita dari sisi pertama adalah penghormatan. Ya, istri Nabi itu adalah ibu kita seandainya mereka hidup. Sebagaimana kita menghormati ibu kita sendiri, maka kita menghormati mereka, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ibu kita dari sisi penghormatan. Baik. Adapun dari sisi hubungan antara laki-laki dengan wanita asing, maka mereka sama dengan wanita asing bagi kita. Ya. Kalau ibu, ibu kita yang kandung, tentunya dia adalah, kita menghormati mereka dan dia adalah mahram bagi kita, boleh membuka hijabnya di depan kita, boleh kita berkhulwah, boleh kita ya safar dengan beliau sebagai mahram. Itu kalau ibu yang kandung. Ummahatul mu'minin adalah ibu kita, tetapi bukan pada sisi tadi, ya, aturan-aturan dengan laki-laki asing. Ibu kita dalam sisi ihtiram saja, yaitu dalam sisi penghormatan. Ya, demikian pula tidak boleh dinikahi. Meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, haram hukumnya menikahi ummahatul mukminin. Mereka adalah istri Nabi di dunia dan juga di akhirat. Tapi dari sisi muamalah sama. Ya, mereka kalau berhadapan dengan kita harus tetap berhijab. Tidak boleh berkhulwah. Ya, tidak boleh safar bersama, atau tidak boleh sebagai mahram karena bukan mahramnya. Ya. Jadi ummahatul mukminin di sini hanya dari sisi apa? Dari sisi penghormatan. Adapun dari sisi hukum hijab, hukum khulwah, maka sama dengan yang lain. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin." Qul li azwajik, katakan kepada istri-istrimu. Ya, supaya mereka dan juga anak-anak perempuanmu dan juga wanita-wanita orang yang beriman, hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Dimaksud dengan jilbab di sini adalah pakaian yang menutup seluruh badan bagi wanita, atau dinamakan dengan abaya. Ya, karena pakaian wanita ada tiga helai yang sempurna itu. Ya, pertama dia pakai semacam daster atau pakaian dalam. Kemudian pakai khimar, yaitu kerudung yang sampai menutupi dadanya. Kemudian yang terakhir dia memakai jilbab, yang sekarang dinamakan kalau di negara kita jilbab, ya, ya, apa, jilbab itu adalah kerudung sebenarnya, itu khimar. Jilbab yang sebenarnya, dalam artian yang sebenarnya, adalah yang menutupi seluruh badannya dari atas sampai bawah. Ya, hari ini dinamakan dengan abaya, dan dia adalah nama lain dari jilbab. Syahidnya di sini, Nabi SAW diperintahkan untuk menyuruh istri dan juga anak-anaknya untuk memakai jilbab. Demikian pula mereka diperintahkan untuk ketika berbicara dengan istri Nabi, diperintahkan untuk miwara'i hijab, ya, dari belakang hijab. Jika sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, dhalikum adhharu atuharu liqulubikum wa qulubihin. Baik, ini semua menunjukkan bahwasanya makna ummahatul mukminin adalah dari sisi ihtiram, bukan ahkam yang berkaitan dengan wanita yang asing. Baik. Kemudian beliau mengatakan al-mutahharat, al-mubarra'at min kulli su'. Istri-istri Nabi semuanya adalah mutahharat. Semuanya adalah orang-orang yang, wanita-wanita yang disucikan, yang terbebas dari seluruh kejelekan. Mereka adalah wanita-wanita yang terhormat, terbebas dari segala kejelekan. Ya, maksudnya adalah bukan wanita-wanita yang tidak menjaga kehormatannya. Mereka semuanya adalah mubarra'at, mutahharat. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah SWT, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. wanita-wanita yang jelek adalah untuk laki-laki yang jelek, dan laki-laki yang jelek adalah untuk wanita-wanita yang jelek, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. Ini kaidah, ya, bahwasanya wanita yang jelek adalah untuk laki-laki yang jelek. Laki-laki yang jelek adalah untuk wanita yang jelek. Hanya seseorang apabila ingin mendapatkan pasangan yang baik, hendaklah dia memperbaiki dirinya. Supaya Allah SWT mempertemukan dirinya dengan pasangan yang baik juga. Adapun seseorang berangan-angan mendapatkan pasangan yang baik sementara dia sendiri tidak memperbaiki dirinya, ya, maka ini adalah sekedar angan-angan saja. Ya, at-tayyibuna lit-tayyibat, at-tayyibatu lit-tayyibin. Tapi di sini Nabi SAW, di sini mereka yaitu istri-istri Nabi, siapa suami mereka? Rasulullah SAW. Tayyib tidak? At-tayyibut tayyibin. Ya, Nabi SAW adalah yang paling tayyib. Oleh karena itu istri-istri beliau adalah tidak kita ragukan bahwasanya mereka adalah tayyibat. Mereka adalah wanita-wanita yang tayyibat, yang baik lahir maupun batinnya. Allah SWT yang memilih mereka untuk nabinya. Maka kita harus yakini bahwasanya istri-istri Nabi semuanya adalah tayyibat, mutahharat, mubarra'at. Tidak ada di antara mereka yang memiliki, ya, atau tidak menjaga kehormatannya. Semuanya adalah wanita-wanita yang salihat, mubarra'at, mutahharat. Baik. Dan jumlah mereka ada 11. Ya. Jumlah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 11. Pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian yang kedua adalah Saudah bintu Zam'ah. Yang ketiga adalah Aisyah bintu Abi Bakar. Kemudian yang keempat adalah Hafsah bintu siapa? Umar. Yang kelima Zainab bintu Jahsy. Yang keenam Zainab bintu Huzaimah. Yang ketujuh Safiyyah bintu Huyai. Yang kedelapan Juwairiyah. Yang kesembilan Ummu Habibah. Yang kesepuluh Ummu Salamah. Yang kesebelas Maimunah bintul Harith. Ini adalah 11 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Safiyyah, Juwairiyah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab bintu Jahsy, Zainab bintu Huzaimah, yang terakhir Maimunah. Ada yang hafal? Siapa yang bisa menyebutkan? 11. Terima kasih hadiah. Sekarang Nabi. Ya, enggak harus. Tapi kalau ada dua yang sama namanya disebutkan Bapak. Baik, Iswa. Thank you. Gagal berarti. Karena biasanya ngapalnya dua-dua, karena kayak erat hubungannya gitu ya. Karena ngapalnya gini, ya Khadijah dengan Saudah, karena ini berurutan. Setelah Khadijah meninggal, yang dinikahi oleh Nabi adalah Saudah. Taib, Khadijah dengan Saudah. Aisyah dengan siapa? Hafsah, karena sama-sama anak Khulafaur Rasyidin. Taib. Zainab ada dua namanya, Zainab bintu Jahash dengan Zainab bintu Huzaimah. Sudah berapa? Sudah 6. Kemudian Ummu Salamah dengan Ummu Habibah. Sudah berapa? 8. Kemudian yang anak pembesar Juwairiyah dengan Sofiyah. Sofiyah bintu Huyai, anak Huyai bintu Akhtab. Ya, Juwairiyah juga anak pembesar. Baik, tinggal siapa? Maimunah. Maimunah ibu antum ya. Baik. Itu anak cara ngapalnya. Jadi dua-dua itu saling kayak ada hubungannya gitu ya. Khadijah dengan Saudah, Aisyah dengan Hafsah. Kemudian Zainab bintu Jahsy dengan Zainab bintu Huzaimah, Ummu Salamah dan Ummu Habibah, Sofiyah dengan Juwairiyah. Yang terakhir adalah Maimunah. Semuanya meninggal setelah Nabi kecuali dua. Siapa? Khadijah jelas meninggal ketika Nabi masih hidup dengan Zainab bintu Huzaimah. Ya, Zainab bintu Huzaimah. Kalau enggak tahun ketiga, tahun keempat boleh meninggal dunia. Ya, kalau enggak tahun ketiga, tahun keempat Hijriah. Atau kurang lebih dekat dari itulah. Berarti dua orang meninggal sebelum Nabi. Berarti pas Nabi meninggal, berapa orang? 9. Tanya kalau ada yang bilang istri Nabi 11, ada yang bilang 9. Tahqiqnya semuanya 11. Cuma ketika beliau meninggal dunia tinggal berapa? Tinggal 9. Dua di antaranya dikuburkan di luar Madinah, di luar Baqi. Di antara 11 ini, dua di antaranya dikuburkan di luar Madinah, di luar Baqi. 9 di antaranya dikuburkan di Baqi. Siapa yang dikuburkan di luar Baqi? Khadijah dengan Maimunah. Ya, Khadijah dengan Maimunah. Ini dikuburkan di luar Baqi. Khadijah di Mekah, jelas. Adapun Maimunah dikuburkan antara kota Mekah dengan kota Madinah. Ya, kurang lebih beberapa kilo dari kota Mekah. Kalau kita menuju ke Madinah itu sebelah kiri jalan. Dan ada kuburan Maimunah. Ya, disitulah beliau dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan disitulah dia meninggal dunia. Baik. Adapun yang 9, maka mereka dikuburkan di Baqi'. Termasuk Aisyah radhiyallahu anha dikuburkan di Baqi'. Apakah kuburannya sekarang diketahui? Tidak. Tidak diketahui secara pasti. Tapi yang jelas, ya dalam biografi mereka disebutkan bahwa mereka dikuburkan di Baqi. Ya, karena biasanya dalam biografi para sahabat disebutkan, ya, wadufinas fil Baqi misalnya, dan dia dikuburkan di Baqi, atau dikuburkan di samping si fulan yang dikuburkan di Baqi. Ya, sehingga diketahui bahwasanya mereka dikuburkan di Baqi. Tapi untuk mengetahui secara pasti ini adalah kuburan Aisyah, ini kuburan Hafsah dan seterusnya, ini tidak ada pengetahuan kita. Tapi yang jelas dikuburkan di sana. Dan tidak ada kuburan sahabat yang diketahui secara pasti kecuali dua kuburan, yaitu kuburan Abu Bakar dengan Umar. Selain kuburan mereka berdua dari kalangan para sahabat, tidak ada yang diketahui dengan pasti. Kalau ada yang mengatakan di Ma'la Mekah itu ada kuburan Khadijah dan memastikan itu adalah kuburan Khadijah, dusta. Ya, tidak ada keterangan yang benar yang menunjukkan bahwasanya ini adalah kuburan Khadijah. Tapi yang jelas beliau dikuburkan di Mekah. Baik. Siapa yang tahu sebabnya? Kenapa tidak diketahui kuburan para sahabat? Hah? Karena dari dulu. Dulu. Ya. Baik, kenapa enggak diketahui? Sampai tidak diketahui kuburan. Ya. Tidak dibangun di atasnya bangunan. Tidak ditulis tulisan. Nama Hafsah bintu Umar. Meninggal tahun sekian, lahir tahun sekian. Ini enggak ditulis oleh mereka. Ya. Kemudian campur antara sahabat dengan yang lain. Mereka enggak mengatakan baki ini khusus untuk sahabat saja. Yang bukan sahabat kuburkan di tempat yang lain misalnya. Kita ingin dikhususkan. Atau khusus keluarga Nabi, enggak. Campur dengan yang lain, yang Ahlul Bait maupun selain Ahlul Bait, sahabat maupun selain sahabat, semuanya campur. Dan tidak ada tulisan nama. Nomor pun tidak ada. Dan tidak ada bangunan di atasnya. Oleh karena itu mudah sekali kuburan sebanyak itu tanpa ada nama, dan mereka tidak ghulu berlebih-lebihan terhadap kuburan-kuburan ini. Mudah sekali kuburan tadi menjadi samar dan tidak diketahui siapa yang dikuburkan di situ. Ya. Dan sampai sekarang demikian di Baqi sana, mungkin di situ dikuburkan bapak, ibunya, saudaranya, tapi dia enggak tahu di sebelah mana. Ya. Nah. Baik. Kemudian setelahnya beliau mengatakan, ya, siapa yang membaca? Hah? Ini. Hah? Abu Taqwa aja berani baca. Hah? Yang mana, Ustaz? Ya. Yang mana? Afdaluhunna Khadijah. Afdaluhunna Khadijah binti. Antum bilang qala. Qala mu'allifu rahimahullah. Afdaluhunna Khadijah bintu Khuwailid. Wa Aisyah As-Siddiqah bintu As-Siddiq allati bara'aha Allahu fi kitabihi zawjun Nabi sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah faman qadhafaha bima bara'aha Allahu minhu faqad kafara billahi al-azim. Taib. Kemudian beliau mengatakan afdhaluhunna Khadijah bintu Khuwailid. Semuanya adalah wanita-wanita yang mulia. Namun mereka bertingkat-tingkat, tidak dalam satu derajat. Semuanya adalah ibu-ibu kita dan kita menghormati mereka. Ya, cuma harus kita pahami bahwasanya mereka bertingkat-tingkat. Bagaimana kita meyakini bahwasanya para nabi alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia dan mereka bertingkat-tingkat derajatnya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Walaqad faddalna ba'dan nabiyyin ala ba'd. Ya. Mereka adalah memiliki derajat yang berbeda-beda. Sebagaimana para sahabat juga demikian. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatal. Allah Subhanahu wa ta'ala dzul fadlil 'adzim. Allah berikan keutamaannya kepada siapa yang dikehendaki. Allah memberikan keutamaan kepada si fulan dan tidak memberikan kepada si fulan, mengangkat derajat yang lain dan tidak mengangkat derajat yang lain. Allah SWT yahkum la mu'akibah li hukmah. Allah SWT dialah yang menghukumi, tidak ada yang bisa untuk menolak hukum Allah SWT. Termasuk diantaranya adalah keutamaan. Ya, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Yang demikian adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau kita tidak diberikan keutamaan tersebut, was'alullaha min fadlihi, maka mintalah engkau dari keutamaan Allah. Sebagaimana Allah dialah yang memberikan kepada si fulan keutamaan, antum sebagai seorang hamba Allah juga meminta kepada Allah keutamaan. Karena keutamaan dari Allah tidak sempit. Ya, keutamaan dari Allah adalah luas. Wallahu dzul fadlil azim. Allah yang memiliki keutamaan yang luas. Sehingga tidak perlu hasad. Doakan dia dengan kebaikan dan mintalah kepada Allah kebaikan. Baik. Siapa yang paling afdal di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang paling afdal adalah dua orang. Khadijah bintu Khuwailid dan siapa? Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq. Ya. Khadijah dan juga Aisyah radhiyallahu anha, inilah yang paling afdal di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah bintu Khuwailid, bagaimana yang kita tahu, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah yang pertama kali, bahkan beliau adalah wanita yang pertama kali masuk Islam. Turunkan Al-Quranul Karim dan diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu beliaulah istri satu-satunya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali turun kepada beliau wahyu dan beliau merasa takut, ya, maka Khadijah radhiyallahu anha beliaulah yang memberikan hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tenang beliau. Khadijah mengatakan, "Kalla, wallah la yukhzika Allah." Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. "Innaka latasilur rahim wa tukri dhaif wa tahmilul kalla wa tu'inu ala nawa'ibud dahr." Sesungguhnya engkau adalah seorang yang suka menyambung tali silaturahim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat menyambung tali kekerabatan. Ya, semenjak beliau sebelum menjadi seorang nabi, menghormati tamu, menolong orang yang memiliki kebutuhan atau membutuhkan. Dan Khadijah radhiyallahu anha dialah yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dengan ucapan tadi, dengan harta. Ya, dan mendukung dakwah beliau. Sampai akhirnya Allah SWT mewafatkan Khadijah radhiyallahu taala anha pada tahun ke-10 kenabian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat kehilangan Khadijah. Dan sepeninggal Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau sering menyebutkan Khadijah ini, menunjukkan tentang kecintaan beliau yang sangat kepada Khadijah. Saking seringnya sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Saya tidak pernah cemburu dengan mayat seperti ini." Ya, tidak pernah cemburu dengan mayat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebutkan Khadijah. Ya, sampai disebutkan dalam hadis, "Inni ruziqtu hubbaha." Ya, aku diberikan rezeki cinta kepada Khadijah. Itu ucapan Nabi untuk siapa itu? Aisyah atau Khadijah? Ya, Khadijah. Dalam Sahih Muslim. Di antara yang menunjukkan kecintaan beliau kepada Khadijah, ini ucapan Aisyah ya. ma ghirtu ala nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah wa inni lam udrikha. Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain kecuali kepada Khadijah, dan aku tidak menemuinya. Qalat, dia mengatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha asyata fayaqulu arsilu biha ila asdiqa Khadijah. Kalau beliau pas ada kemudahan menyembelih seekor kambing, maka beliau mengatakan, kirimkanlah daging-daging ini kepada teman-temannya Khadijah. Ya, karena kecintaan beliau kepada Khadijah, maka diantara yang menunjukkan kecintaan beliau adalah ikram beliau kepada teman-teman dekat Khadijah. Ya, ini adalah adab Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para istrinya. Selain mencintai istrinya, beliau juga menghormati teman-teman dari istrinya. Qalat fa'aghdhabathu yawman aw fa'aghdhabtuhu yawman faqultu Khadijah. Ya, maka pada suatu hari aku marah kepada beliau, atau aku membuat marah kepada beliau. Kemudian aku mengatakan, Khadijah, ya, dengan tanda tanya, Khadijah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni qad ruziqtu hubbaha. Ya, aku telah diberikan rezeki oleh Allah cinta kepada Khadijah ini. Dan ini menunjukkan bahwasanya al-hub ini adalah rizq min Allah azza wajalla. Kadang seseorang menikah dengan seorang wanita, kadang diberikan rezeki oleh Allah kecintaan terhadap wanita tersebut, dan terkadang tidak diberikan rezeki. Ya, tapi kalau orang yang beriman, meskipun dia tidak diberikan rezeki, ya, berupa hub, ya, berupa kecintaan terhadap wanita tadi, tetapi dia akan menjaga hak-haknya. Karena keimanan yang dia miliki menjadikan dia takut kepada Allah, meskipun secara hub dia tidak diberikan rezeki mencintai wanita tadi, tapi sebagai seorang suami dia akan menghormati istrinya, menjaga hak-haknya, tidak mendzalimi dia. Maka ini keutamaan menikah dengan laki-laki yang soleh. Ya, seandainya dia tidak mencintainya, maka dia tidak akan menghinakan wanita tadi. Karena masalah hub ini tidak bisa dipaksakan. Kalau dia adalah orang yang beriman, akan menjaga kewajiban dia, dan dia akan menjaga hak-hak istrinya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni qad ruziqtu hubbaha." Sungguh aku telah, ya, diberikan oleh Allah rezeki mencintai Khadijah radhiyallahu anha. Dan ini menunjukkan keutamaan Khadijah, sehingga Allah SWT memberikan rezeki kepada Nabi, ya, diberikan beliau rasa cinta kepada Khadijah. Menunjukkan tentang keutamaan Khadijah. Adapun orang yang tidak beriman atau laki-laki yang tidak beriman, maka kurang keimanannya. Sehingga kalau dia cinta dihormati, tapi kalau dia tidak cinta, maka akan mendzalimi. Ini akibat dia menikah dengan laki-laki yang kurang keimanannya atau tidak beriman. Ya, dia tidak ada takut kepada Allah, sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik, menunaikan hak seorang istri dengan baik. Taib. Adapun Aisyah radhiyallahu anha, sebelumnya termasuk keutamaan Khadijah radhiyallahu anha, bahwasanya anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah dari Khadijah. Jadi dari 11 istri Nabi tadi, yang melahirkan anak Nabi hanya Khadijah saja. Ya, ada 6. 4 perempuan dan 2 orang laki-laki. 2 orang laki-laki adalah Abdullah dengan Al-Qasim. Al-Qasim ini adalah yang lebih tua. Ya, makanya kunyah beliau adalah Abul Qasim. 4 wanita adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dengan Fatimah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum dengan Fatimah. Yang laki-laki semuanya meninggal dunia ketika beliau, ketika mereka masih kecil. Baik Abdullah maupun Qasim meninggal di Mekah. Ya. Adapun yang perempuan, maka hidup semuanya dan semuanya masuk ke dalam agama Islam. Dan keempat-empatnya dikuburkan di Baqi. Ya. Keempat-empatnya dikuburkan di Baqi. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum dengan Fatimah. Tiga orang di antaranya meninggal ketika Nabi masih hidup. Zainab, Ruqayyah dengan Ummu Kultsum. Ini adalah ujian yang besar bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti lima orang putra beliau semuanya meninggal ketika beliau masih hidup. Satu persatu meninggalkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau banyak ditinggalkan oleh anak-anaknya, meninggal mereka semuanya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Fatimah. Ya. Yang meninggal setelah beliau hanya satu, yaitu siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha. 6 bulan setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dalam keadaan mendekati kematian, ya, belum membisikkan kepada Fatimah, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ini tidak akan merasakan sakit lagi. Ya, kemudian Fatimah menangis. Kemudian beliau mengabarkan bahwasanya engkau lah yang pertama kali akan menyusulku di kalangan atau di antara para kerabat beliau. Dan benar apa yang diucapkan oleh Nabi, Fatimah ini adalah kerabat beliau yang paling pertama menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu 6 bulan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ibrahim anak Maria, putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan dari istri beliau. Maria ini adalah budak beliau sallallahu alaihi wasallam. Adalah budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lahir dari Maria Ibrahim. Ibrahim juga demikian, meninggal ketika dia masih kecil. Dia meninggal ketika dia masih kecil, bahkan masih bayi. Dan Maria adalah budak, bukan istri. Bedanya apa? Kalau istri dinikahi dengan akad nikah, adapun budak maka ini diberikan atau dibeli. Beli, misalnya beli budak, atau dihadiahkan oleh orang lain. Ya, maka dia langsung menjadi halal. Tidak perlu adanya akad nikah. Walladzinahum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, maka ini yang halal. Adapun selain itu maka tidak halal bagi seseorang. Aisyah, beliau adalah As-Siddiqah bintu As-Siddiq. Beliau adalah wanita yang sangat membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak dari As-Siddiq, lakab dari Abu Bakar As-Siddiq. Dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah. Ya, setelah hijrah. Ya. Saya ingat ana beliau sebelum hijrah sudah menjadi, ya, sudah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena ketika beliau sallallahu alaihi wasallam siang-siang datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar ya mengatakan bahwasanya tidak ada di rumah ini kecuali keluargamu. Ya. Dan di sana ada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, tidak ada siapa-siapa. Kalau antum ingin berbicara tentang sesuatu yang rahasia, enggak ada siapa-apa di sini kecuali Aisyah, kemudian keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Jelas beliau dinikahi umur 6 tahun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mendatangi beliau ketika berumur 9 tahun. Dan Nabi SAW tidak menikah dengan seorang perawan satupun kecuali Aisyah. Selainnya adalah janda. Dan Aisyah radhiyallahu anha memiliki kelebihan yang banyak sekali. Ya, di antaranya adalah turun wahyu kepada beliau. Dan Aisyah radhiyallahu anha dan Nabi SAW berada di atas kasur Aisyah. Sebagaimana Nabi SAW mencintai Khadijah, beliau juga mencintai Aisyah radhiyallahu anha, yang diberikan rezeki mencintai Aisyah. Bagaimana dalam hadis, para sahabat bertanya kepada Nabi, "Man ahabbun nasi ilaik?" Siapa orang yang paling engkau cintai? Spontan beliau mengatakan Aisyah. Ya. Cintaan beliau adalah kepada Aisyah. Dan maksud para sahabat bukan dari kalangan wanita maksudnya. Wa minar rijal, dari kalangan laki-laki siapa? Qala abuha. Yang paling beliau cintai adalah bapaknya. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Aisyah radhiyallahu anha. Dan di sini para ulama berselisih pendapat siapa di antara keduanya yang lebih afdal. Apakah Khadijah atau Aisyah radhiyallahu anha? Ada yang mengatakan Khadijah berdasarkan keutamaan-keutamaan. Ya, beliau adalah wanita yang pertama masuk Islam, istri Nabi yang pertama, anak-anak beliau dari Khadijah semuanya. Dan ada yang mengatakan Aisyah berdasarkan hadis tadi, dan beliau adalah wanita yang termasuk wanita yang paling banyak hadisnya, bahkan termasuk 7 sahabat yang paling banyak hadisnya dari Nabi SAW. Dan meninggal Nabi SAW di rumah beliau, dan bapak beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Baik. Dan pendapat yang lebih kuat bahwasanya masing-masing dari Khadijah dan juga Aisyah ini memiliki keutamaan. Ya, dari sisi yang ini Khadijah lebih utama, dan dari sisi yang ini Aisyah lebih utama, dan masing-masing memiliki keutamaan. Min aina ya Rafif? Rafif, min aina? Hah? Fat'am? Hah? Naum? Manimta ba'da zuhur? Hah? Nam ba'da zuhur? Hatta taikith fil salatil asr wala tata'akhar. Baik. Jami'a ta'awanun yuqidu ba'dukum ba'dan. Baik, la yamshi ila al-masjid wa yata'akkad bi anna zumala istayqadhu kulluhum. Jadi kesimpulannya semuanya kedua-duanya adalah paling utama. Ya, semuanya dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun masing-masing memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Baik. Allati barra'aha Allah fi kitabih zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Yang telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, dibersihkan dari tuduhan-tuduhan. Ya, sebagian mereka menuduh dan buruk sangka kepada Aisyah radhiyallahu anha. Orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, orang-orang munafik. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Ya, kemudian beliau ketinggalan qadarullah. Ya, karena beliau ditandu dan badan beliau kecil. Sehingga ada atau tidak ada enggak terasa. Ya, suatu saat beliau meninggalkan tandu tersebut karena satu keperluan, Kemudian ketika sampai tandunya, lupa, ketinggalan apa? Satu perhiasan. Akhirnya dia kembali lagi ke tempat tadi dia cari. Ketika kembali ke tandunya sudah tidak ada orang. Mereka sudah berjalan, menyangka bahwasanya Aisyah sudah berada di dalam tandung. Akhirnya beliau berdiam di situ dan qadarullah ada seorang sahabat yang masih ketinggalan. Dia melihat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kemudian akhirnya menuntun Ummul Mukminin dengan kuda sampai ke kota Madinah. Itulah orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit. Dan dengan kejadian ini Allah SWT ingin menampakkan siapa orang-orang yang munafik dan siapa orang yang tidak munafik. Adapun orang yang beriman jelas bersih hati mereka. Ummul Mukminin, istri dari Nabi SAW. Mustahil, enggak mungkin mereka tahu tentang kepolosan beliau dan tentang kesolehan beliau. Enggak ada keraguan pada diri mereka bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha adalah mubarrah mutahharah. Adapun orang-orang yang munafik dan di dalam hati mereka ada penyakit, ketika melihat kejadian seperti ini menampakkan ya penyakit yang ada di dalam hati mereka melalui lisan-lisan mereka, menuduh berburuk sangka kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka dalam beberapa waktu terjadi kesedihan yang sangat di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena banyaknya suara-suara dari luar. Beliau bersedih, Abu Bakar juga bersedih, istri dari Abu Bakar juga bersedih. Ya. Mendengar kejadian-kejadian di luar dan suara manusia yang menyakitkan. Sampai akhirnya Allah SWT menurunkan ayat ya di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surat An-Nur. Ya. Yang menunjukkan tentang bersihnya Aisyah dari tuduhan-tuduhan tadi. Ya. Allah SWT mengatakan "Wattayyibatu lit-tayyibin." Sebagaimana tadi kita sebutkan ayatnya. Laki-laki yang baik itu adalah untuk wanita yang baik. Siapa istri Aisyah? Siapa suami Aisyah? Nabi sallallahu alaihi wasallam. "At-tayyibu tayyibin." Ya, maka Aisyah radhiyallahu anha adalah mutahharah, mubarra'ah. Baik. Di dunia wal akhirah, beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana beliau adalah istri Nabi di dunia, maka kelak dia akan menjadi istri Nabi di akhirat. Ini adalah di antara hikmah kenapa tidak boleh menikahi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah tentunya ihtiram ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah karena mereka adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat. Kalau sudah menikah dengan laki-laki yang lain, maka dia bersama suami yang terakhir. Ya, maka dia akan bersama suami yang terakhir. Ada yang mengatakan demikian. Baik. Faman qadzafaha bima barra'aha Allahu minhu faqad kafara billahi al'azim. Maka barang siapa yang menuduh beliau dengan sesuatu yang Allah sudah bersihkan beliau darinya, maka sungguh dia telah kufur kepada Allah SWT yang Maha Agung. Allah SWT sudah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwasanya dia Aisyah radhiyallahu anha mubarra'ah, suci dari tuduhan-tuduhan tadi. Kemudian masih ada sebagian orang yang menuduh beliau melakukan perzinahan, melakukan demikian dan demikian. Maka berarti dia sudah mukadzib. Ya, dia sudah mendustakan kabar dari Allah. Apa hukumnya orang yang mendustakan kabar dari Allah? Kufur. Ya, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka adalah penduduk neraka. Ya. Makanya dari sini ada yang mengeluarkan Rafidhah dari Islam. karena mereka mendustakan Allah, menuduh Aisyah radhiyallahu anha ya berzina, padahal Allah SWT telah membersihkan beliau dari tuduhan-tuduhan ini. Dan Allah SWT mengatakan, ya'idzukumullahu an ta'udu limitslihi abadan in kuntum mu'minin. Allah SWT menasihati kalian supaya kalian jangan sampai kembali seperti ini, itu kembali menuduh Aisyah dengan perzinaan, abadan, selama-lamanya, in kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Kalau memang kalian beriman, jangan kembali menuduh. Kok masih menuduh, menunjukkan tidak adanya keimanan di dalam hatinya. Ya, oleh karena itu sebagian ulama mengeluarkan Rafidhah mereka dari dinil Islam, dari agama Islam. Baik. Setelahnya siapa yang baca? Baik, Muhammad Zaki. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. طيب. ومعاوية خال المؤمنين. Dan Muawiyah adalah paman bagi orang-orang yang beriman. Paman dari pihak ibu, itu namanya khal. Kalau paman dari pihak bapak, am. Ya, ada am, ada khal. Kalau dari pihak bapak, am. Kalau dari pihak ibu, khal. Muawiyah adalah paman bagi orang-orang yang beriman, berarti dari pihak ibu. Kenapa demikian? Karena saudari beliau adalah Ummu Habibah. Siapa Ummu Habibah? Ibu kita. Kalau Ummu Habibah adalah ibu kita, berarti saudara dari Ummu Habibah adalah paman kita. Ya, kalau Ummu Habibah adalah ibu kita, maka saudara dari Ummu Habibah adalah paman kita. Siapa saudaranya? Muawiyah. Berarti beliau adalah khalu al-mu'mini. Beliau adalah paman dari orang-orang yang beriman. Kenapa dinamakan khal? Karena beliau adalah saudara dari ummahatul mukminin. Ya, saudara dari ummahatul mukminin. Ini menunjukkan tentang keutamaan beliau. Ya, keutamaan Muawiyah. Kemudian yang kedua, keutamanya adalah wakatibu wahyillah. Wakatibu wahyillah. Dan beliau adalah penulis wahyu Allah. Ditunjuk oleh Nabi SAW untuk menulis wahyu. Dan wahyu kalamullah. Tentunya orang yang ditunjuk sebagai penulis wahyu bukan orang yang sembarangan. Karena ini berkaitan dengan risalah, berkaitan dengan wahyu Allah. Tentunya beliau sallallahu alaihi wasallam akan memilih orang yang amanah, orang yang amin. Menunjukkan tentang keutamaan beliau diangkat oleh Nabi sebagai penulis wahyu. Kemudian yang ketiga, ahadu khulafail muslimin. Beliau adalah salah satu di antara pemimpinnya kaum muslimin. Karena Muawiyah radhiyallahu anhu menerima kekhilafahan dari siapa? Dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah ahadu khulafail muslimin, salah seorang di antara khulafail muslimin. Meskipun beliau sebagai seorang malik. Dan beliau adalah afdhalu mulukid dunia, adalah sebaik-baik raja di permukaan bumi. Siapa? Hah? Ya, Muawiyah. Tentunya setelah Sulaiman ya. Ya, setelah Nabi Sulaiman, karena beliau adalah Malik sekaligus Nabi. Tapi di antara umat beliau, maka beliau adalah sebaik-baik raja. Di antara umat Nabi SAW, maka beliau adalah sebaik-baik raja. ya sebaik-baik al-muluk. Dalam sebuah hadis yang sudah kita sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khilafatun nubuwah 30 sana thumma yu'tillahu mulkahu may yasha. Kekhilafahan kenabian itu 30 tahun. Itu sampai masa Ali bin Abi Thalib atau Hasan bin Ali, kemudian setelah itu Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Berarti setelah Hasan bin Ali adalah Malik. Ya Muawiyah radhiyallahu anha, beliau adalah raja yang paling baik di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah termasuk sahabah. Dan sahabah semuanya adalah udul dan mereka adalah masuk dalam khairun nas. Masuk dalam sebaik-baik manusia. Baik. Dengan demikian beliau sudah membahas tentang keutamaan para istri Nabi dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di sini beliau sebutkan Muawiyah? Karena di sana ada sekelompok orang yang mencela siapa? Mencela Muawiyah. Siapa mereka? Ya. Khawarij, Syiah, Rafidhah, mencela Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan juga sebagian aliran yang lain yang mereka membicarakan kejelekan Muawiyah. Tidak mengetahui hak beliau sebagai seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di Jami'ah Islamiyah ditulis ya tesis khusus tentang membahas Muawiyah. Yang membahas Muawiyah, yang membahas tentang keutamaan beliau, hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan beliau, syubhat-syubhat orang-orang yang mencela beliau radhiyallahu anhu, yang dibahas dalam sebuah tesis di Jami'ah Islamiyah. Nah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah. Wa minas sunnati as-sam'u wa ta'atu li a'immatil muslimina wa umara'il mu'minina birruhum barrihim wa fajirihim malam ya'muru bima'siyatillah fa innahu la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillahi wa man wallal khilafah wa man waliyal khilafah wajtama'a alaihi an-nasu wa radu bihi aw ghalabahum bi sayfihi hatta sara al-khalifata wa sumya amirul mu'minina amirul mu'minina wajabat ta'atuhu wa harramat mukhalafatuhu wal khuruju alayhi wa syaqqa asal mu'minina. Baik. Wa minas sunnah, ya termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di sini bukan mustahab sebagaimana yang sudah kita sampaikan, maksudnya adalah termasuk petunjuk Nabi, termasuk jalan Nabi. Ya, jangan dianggap mendengar dan taat kepada pemerintah adalah mustahab saja, tidak. As-sam'u wa ta'atu li a'immatil muslimin wa umara'il mu'minin. Mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan pemimpin-pemimpin orang-orang yang beriman. A'immatul muslimin wa umara'ul mu'minin, ini maknanya sama. Ya, meskipun a'immatul mu'minin, a'immatul muslimin di sini mungkin lebih umum. Ya, karena a'immah bisa imam yaitu amir, ya pemimpin negara, dan a'immah bisa berupa para ulama. Ya, para ulama juga a'immatul muslimin. Ya, a'immah di sini bisa dua artinya atau lebih umum. Mendengar dan taat kepada imam-imam kaum muslimin dan juga imam-imam orang-orang yang beriman, yang baik maupun yang fajir. Maka ini harus untuk mendengar dan taat kepada mereka. Dan sudah berlalu ya penyebutan tentang kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa ketika kita membahas tentang masalah al-hajj dan juga jihad bersama para pemimpin kita. Sudah kita sebutkan tentang dalil-dalilnya dari Al-Quran dan juga dari As-Sunnah. Barrihim wafajirihim. Bar artinya adalah baik. Jamaknya adalah abrar. Innal abrar. Ya. Mufradnya adalah al-bar. Anta waladun bar. Engkau adalah anak yang berbakti. Anak yang baik. Yang baik maupun yang tidak baik. Yang baik maksudnya adalah yang taat. Menjaga ketaatan, menjaga kewajiban, meninggalkan dosa-dosa besar. Kalau ini jelas, harus kita taati. Demikian pula yang fajir. Ya, yang fajir harus kita taati. Ya, fajir di sini mencakup dia melakukan dosa besar, misalnya berzina, minum khamr, atau dia durhaka kepada orang tuanya, atau dia membunuh. Ya, membunuh rakyat tanpa hak. Maka kita harus mendengar dan taat kepadanya, baik yang bar maupun yang fajir. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir 'alaih." Kita disuruh untuk bersabar. "Fa innahu laisa ahadun minan nas kharaja minas sultan shibran famata 'alaihi illa mata mitatan jahiliyah." Karena barang siapa atau tidak ada seorang pun dari manusia yang dia memberontak kepada penguasanya, meskipun hanya satu syibr, ya, satu syibr saja, maka dia kemudian dia meninggal, kecuali dia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Ya, hanya satu syibr, yaitu satu apa ini? Ya, satu apa? Hah? Apa namanya? Jengkal. Meskipun hanya satu jengkal, tapi kalau dia keluar dari ketaatan kepada penguasa, maksudnya adalah tidak menganggap dia sebagai penguasanya. Ya, tidak menganggap dia sebagai penguasanya. Keluar dari mendengar dan taat kepada penguasanya. Kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan dia tidak mengakui kekuasaan tersebut, maka dia meninggal seperti meninggalnya orang-orang jahiliyah. Ya, bagaimana meninggalnya orang jahiliyah? Meninggal dan mereka tidak memiliki imam yang didengarkan dan ditaati, yang dibaiat sebagaimana dalam agama Islam. Enggak ada di zaman jahiliyah, ya, mendengar dan taat kepada penguasa seperti yang ada di dalam agama Islam. Maka orang yang keluar dari kepemimpinan yang sah, kemudian dia meninggal dunia, maka meninggalnya seperti orang yang meninggal di zaman jahiliyah. Dan bukan berarti dia keluar dari agama Islam. Ya, bukan berarti dia keluar dari agama Islam. Tapi sebuah perilaku, sebuah ucapan dinisbahkan kepada jahiliyah menunjukkan tentang jeleknya ucapan dan juga perilaku tadi. Ya, sebuah ucapan dinisbahkan kepada perkara jahiliyah menunjukkan tentang jeleknya ucapan tadi atau jeleknya perilaku tadi. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengucapkan sebagian, ya, kepada sebagian sahabatnya bahwasanya di dalam dirimu ada perilaku jahiliyah. Ya. Atau beliau mengatakan abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah kalian mengajak kepada jahiliyah sedangkan aku masih berada di antara kalian? Itu ketika beliau mendengar ada pertengkaran antara Muhajirin dengan Ansar. Kemudian Muhajirinnya mengatakan, "Wahai orang-orang Muhajirin, kesinilah kalian." Yang Ansar mengatakan, "Wahai orang-orang Ansar, kesinilah kalian." Ini mulai ta'asub. Ya, bukan keislaman, bukan keimanan, tapi mulai ta'asub dengan golongan. Golongan Muhajirin dengan golongan Ansar. Ini namanya jahiliyah. Abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Ya, apakah dengan dakwah jahiliyah, pengakuan jahiliyah, loyalitas jahiliyah, sedangkan aku masih berada di antara kalian, menunjukkan ini adalah perkara yang jelek. Jadi bukan berarti kafir orang yang dia keluar dari pemerintahan yang sah. Tapi dia keluar dari pemerintahan yang sah menunjukkan tentang ya kesalahan dia dan jeleknya apa yang dia lakukan. Dan dalam hadis yang lain beliau mengatakan as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim fi ma ahabba wa karih ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Ya. Nah, di sini beliau mengatakan ma lam ya'muru bi ma'siyatillah, selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Orangnya fajir tapi dia nyuruh kita untuk melakukan sesuatu. Ya, pemerintahnya apa? Fajir misalnya. Fasik, melakukan dosa besar. Tapi menyuruh kita untuk melakukan perkara yang boleh. Wajib tidak kita taati? Wajib. Karena kita tidak melihat orang yang memerintahkannya. Kita melihat apa yang dia perintahkan. Dia seorang pemimpin dan dia memerintahkan sesuatu yang tidak maksiat, maka kita taati tanpa kita melihat kepada keadaan dia. Dia mau bar atau fajir. Tapi kalau dia adalah pemimpin kita dan dia menyuruh kita dengan sesuatu, kita harus mendengar dan taat. Ma lam ya'muru bi maksiyah. Fa innahu la ta'ata li ahadin fi maksiatillah. Karena sesungguhnya tidak ada ketaatan kepada seorang pun di dalam maksiat kepada Allah. Makanya dalam hadis ini alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa karih ma lam yu'mar bi ma'siyah fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a 'alaihi wa la ta'ah. Kewajiban bagi seorang muslim adalah mendengar dan taat. Ya, di dalam apa yang dia cintai ataupun yang dia benci. Selama dia tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Selama dia tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Seandainya dia diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh dia mendengar dan tidak boleh dia mentaati. Artinya dalam perintah yang isinya adalah kemaksiatan tadi, enggak boleh kita mendengarkannya dan tidak boleh kita mentaatinya. Berarti mendengar dan taat kepada pemerintah di dalam Islam adalah ketaatan yang muqayyadah, ketaatan yang terikat, bukan ketaatan yang bebas, lepas, yang mutlak, tidak. Tapi dia adalah ketaatan yang terikat, terikat dengan syariat. Tidak bertentangan dengan syariat, kita laksanakan perintahnya. Kalau bertentangan, maka tidak boleh kita laksanakan. Dan ini dalam seluruh ketaatan kepada makhluk demikian. Ya, ketaatan seorang rakyat kepada pemerintahnya, ketaatan seorang istri kepada suaminya, ketaatan seorang anak kepada orang tuanya, maka semuanya adalah ketaatan yang terikat, bukan ketaatan yang bebas. Dalam sebuah hadis, ya, la ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan kepada Allah, sesungguhnya ketaatan hanya di dalam perkara yang baik. Baik. Bagaimana seandainya dia mendolimi kita dan juga mengambil harta kita, sudah berlalu pembahasannya. Maksudnya kita diperintahkan untuk bersabar. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tasma'u wa tuti'u lil amir wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa ati'. Engkau mendengar dan taat kepada penguasamu meskipun dia memukul punggungmu. Ini kedzaliman dalam masalah apa? Fisik. Wa akhadha malak, meskipun dia mengambil hartamu. Kedzaliman apa? Harta. Mungkin dia mengambil tanah kita, tanah jelas kita yang beli, dia ambil. Mungkin untuk pembangunan apa? Ya. Atau untuk keperluan negara dia ambil. Ya, maka kita tetap mendengar dan taat. Fasma' wa ati'. Kemudian beliau mengulang kembali di akhir. Di awal hadis mengatakan tasma'u wa tuti' lil amir wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Kemudian di akhir hadis beliau mengatakan fasma' wa ati'. Diulang lagi. Ya. Dan ini kalau bukan orang yang beriman, ya, berat untuk melakukan yang demikian. Harta yang dengan susah payah dia dapatkan untuk menghidupi keluarganya, kemudian diambil begitu saja. Banyak orang yang terfitnah di dalam masalah ini, mengatakan mereka adalah zalim, melakukan demikian dan demikian. Ya, korupsi, ya, mengambil harta ini, menyalahgunakan harta ini dan seterusnya. Ya, kemudian akhirnya mereka memberontak kepada penguasa. Pemberontakan yang diawali dengan ucapan, ya, dengan demonstrasi. Ini adalah bagian dari, ya, penyimpangan di dalam mendengar dan taat kepada penguasa. Baik. Maka dari sini kita mengetahui tentang kedudukan mendengar dan taat kepada penguasa, dan tidak perlu kita panjang lebar kembali. Kemarin sudah kita sebutkan bagaimana akidah al-sunnah di dalam masalah ini. Nah, tanya. Ya. Bentar. Wa man wali al-khilafah wajtama' alaihi an-nas. Dan barang siapa yang menjadi seorang khalifah, wajtama' alaihi an-nas wa radu bihi, kemudian manusia berkumpul, artinya sudah menganggap beliau sebagai seorang pemimpin dan mereka sudah ridha. Dan tidak harus di sini semuanya. Ya, seandainya sebagian besar mereka sudah menganggap beliau adalah sebagai pemimpin, sudah cukup. Ya, tidak harus semuanya. Ya, karena ini enggak mungkin. Ya, keinginan manusia berbeda-beda. Sebagian besar sudah menganggap beliau adalah sebagai pemimpin, maka au ghalabahum bisayfihi, atau beliau mengalahkan, mendapatkan kekhilafan tadi dengan cara pedang. Artinya memberontak. Ya, kalau yang pertama tadi dengan cara yang syar'i, dan yang kedua di sini adalah dengan cara yang tidak syar'i, yaitu dengan cara memberontak. Karena cara untuk mendapatkan khalifah ada beberapa cara. Ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Cara yang syar'i di antaranya adalah ditunjuk. Ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya. Antum jadi khalifah setelahku. Ini namanya istikhlaf. Ini termasuk cara yang syar'i. Sebagaimana Abu Bakar menunjuk Umar setelahnya. Atau yang kedua adalah dengan cara musyawarah. Ya, dengan cara musyawarah. Seperti yang dilakukan oleh Umar. Ya, radhiyallahu anhu, ketika beliau menunjuk 6 orang sahabat untuk bermusyawarah, di antara mereka menunjuk siapa yang menjadi khalifah setelah Umar radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian yang ketiga adalah kesepakatan ahlul halli wal aqd. Ya, kesepakatan mereka, mereka sepakat semuanya menunjuk, ya, seseorang menjadi khalifah. Ini adalah perkara yang syar'i. Dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar, Umar kepada Uthman, Uthman, ya, kepada Ali bin Abi Thalib. Maka ini adalah cara-cara yang syar'i. Maka kalau bisa kita kembali kepada cara yang syar'i dalam mencari seorang pemimpin dan menghindari cara-cara yang tidak syar'i. Ikhlaf atau dengan musyawarah ahlul halli wal aqd. Adapun cara yang tidak syar'i di antaranya adalah memberontak. Ya, memberontak kepada penguasa yang sah. Kemudian dia menjadi seorang pemimpin. Keadaan menjadi keadaan aman, dia bisa mengendalikan negara dan keadaan saat itu. Hatta sarul khalifah, kemudian dia menjadi seorang pemimpin, khalifah. Wasummiya amirul mu'minin, dan dinamakan sebagai amirul mu'minin, wajabat ta'atuhu wa harumat mukhalafatuhu, maka wajib untuk mentaati beliau dan diharamkan untuk menyelisihi beliau. Wal khuruju alaih, dan diharamkan untuk memberontak beliau. Wa syaqqu asal muslimin, dan dilarang untuk memecah tongkat orang-orang yang beriman. Maksudnya adalah memecah belah persatuan mereka. Kalau memang pemberontak tadi, tanpa kita melihat caranya, caranya jelas tidak boleh. ya, kita katakan memberontak kepada penguasa adalah muharram berdasarkan dalil, ya, berdasarkan hadis, berdasarkan ayat, berdasarkan ijma', bahwasanya memberontak kepada penguasa adalah muharram. Kata An-Nawawi, wa amma al-khuruju alaihim bahwa haramun bi ijma'il muslimin, maka itu adalah haram dengan kesepakatan kaum muslimin. Wa in kanu fasaqatan zalimin, meskipun mereka adalah, ya, orang-orang yang fasik maupun orang-orang yang zalim. Ini dinukil ijma' ini oleh Imam Nawawi. Wa amma al-khuruju alaihim wa qitaluhum fa haramun bi ijma'il muslimin wa in kanu fasaqatan zalimin. Disebutkan oleh Nawawi dalam kitab beliau Al-Minhaj. Ya, syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj. Dan beliau bermadhab Syafi'i. Menyebutkan tentang kesepakatan para ulama haramnya, ya, memberontak kepada penguasa meskipun mereka adalah orang yang fasik ataupun zalim. Dan betapa banyak orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Imam Syafi'i dan menyelisih ucapan dari ulama mereka sendiri. Baik. Kita tidak melihat bagaimana caranya dia mendapatkan. Tapi kalau dia sudah menjadi pemimpin dan keadaan menjadi stabil, ya, maka dalam keadaan demikian kita harus tetap mendengar dan taat kepada beliau. Masalah beliau memberontak itu urusan beliau dan kepada Allah nanti di hari kiamat. Tapi sekarang beliau adalah pemimpin kita dan kita adalah rakyat, ya, maka kita wajib untuk mendengar dan taat kepada beliau. Oleh karena itu, perkara yang lain yang dengannya kaum muslimin mengangkat seorang pemimpin, mungkin cara tersebut bukan dengan cara yang syar'i seperti yang tadi kita sebutkan, bukan dengan cara Abu Bakar, bukan dengan cara Umar, bukan dengan cara Uthman, tapi dengan cara-cara yang diambil dari orang-orang kafir. Memilih seorang pemimpin dengan cara yang diambil dari orang-orang kafir, kemudian dia menjadi seorang pemimpin, maka kita harus mendengar dan taat kepada pemimpin tadi tanpa kita melihat bagaimana cara beliau menjadi seorang pemimpin. Ya, karena ada sebagian ahlul firq, sebagian aliran subhannya demikian. Dan ini kan pemimpin kita bukan dengan cara Islam, tapi dengan cara demikian dan demikian. Berarti kita enggak wajib untuk taat kepada pemimpin ini. Man qal? Ya, siapa yang mengatakan demikian? Kalau beliau adalah sudah menjadi pemimpin tanpa kita melihat caranya bagaimana beliau sampai kepada puncak kepemimpinan, maka kita harus mendengar dan taat kepada beliau. Para ulama berdalil dengan hadis Irbad Ibnu Sariyah. Ya, Irbad Ibnu Sariyah. Nah, sudah kita sebutkan hadisnya bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyyun bisam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyyun." Aku nasihatkan, aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat kepada penguasa meskipun dia adalah seorang budak dari Habasyah. Para ulama menyebutkan surah, menyebutkan gambaran bagaimana kok bisa seorang budak menjadi seorang pemimpin. Padahal asalnya, ya, syibhu mustahil. Atau jauh sekali seorang budak bisa menjadi pemimpin. Dia adalah seorang yang lemah, dimiliki, dan terbatas keadaannya. Dan yang menjadi pemimpin negara adalah biasanya orang-orang yang ahrar, orang-orang yang merdeka, ya, yang memiliki kehormatan, memiliki kecerdasan. Ya, sementara budak jarang yang bisa menjadi pemimpin. Atau sampai kepada puncak kepemimpinan. Tapi seandainya ada, ya, ternyata pemimpinnya adalah seorang budak. Dan ini digambarkan oleh sebagian ulama seperti misalnya budak yang dia memberontak kepada penguasa. Mungkin banyak budak di sebuah istana, ya, atau di sebuah ibu kota sebuah negara, kemudian mereka bersepakat untuk memberontak atau mengetahui kelemahan yang ada di dalam negara tadi, atau mereka sedang kosong, ya, kemudian akhirnya sama-sama mengadakan pemberontakan, ya. Kemudian dia menjadi seorang pemimpin, maka dalam keadaan demikian kita harus mendengar dan taat kepada penguasa tadi, meskipun dia adalah seorang budak dari Habasyah. Baik, ini satu gambaran yang disebutkan oleh para ulama. Maka mereka berdalil dengan hadis Adwal bin Sariyah ini, bahwasanya kita tidak melihat cara bagaimana dia mendapatkan, ya, kepemimpinan, kekuasaan tadi. Ya, baik dengan cara yang Islami maupun dengan cara yang tidak Islami. Tapi kalau dia sudah menjadi pemimpin, maka dialah yang harus kita dengar dan harus kita taati, ya, peraturannya selama bukan merupakan kemaksiatan kepada Allah. Nah. Ya. Qala mu'allif wa min as-sunnati hujrani ahli al-bid'ah. Ya, hujran. Hujrani ahli al-bid'ah. Wa mubayanatuhum wa tarakul jidala wa tarku jidala wal khusumati fid din wa tarku nadhari fi kutubi mubtadi'ati wal isgha'i ila kalamihim wa kullu muhdathatin fi dini bid'atu, ya, kullu muttasimin wa kullu muttasimin wa kullu mutasimin bi ghairi al-islami wa sunnati mubtadi'un, ya, al-rafidah wa jahimihi wal jahmiyah wal khawarij wal qadariyah, ya, wal murji'ah, ya, wa mu'tazilah wal kiramati wal karramiyah wal kullabiyah, ya, wa nadhairuhum fa hadhihi firaqud dalali, ya, wa ta'iful bid'ai a'adhanallah minha. Baik, persiapan, ya, sebelum datang persiapan dulu, ya, baca sama yang lain atau dengerin yang pas kita majelis pertama kita sudah dibaca sama yang lain, ya, biar lancar. Ramadan nanti ada daurah di Al Furqan Gresik, tanggal 1 sampai tanggal 20 Ramadan, ya, daurah mukhtarat, bisa belajar, ya, selama 20 hari di sana, bagus, ya, belajar mukhtarat 4 kali dalam sehari, ya, 4 kali 4 majelis dalam 20 hari selesai nahwu dan juga sharaf. Baik, beliau mengatakan rahimahullah wa minas sunnah, termasuk di antara sunnah, ya, termasuk di antara apa yang diajarkan dalam agama ini, hujranu ahli al-bid'ah wa mubayanatuhum, kita harus menghajar, memboikot ahlul bid'ah wa mubayanatuhum, orang yang memang ahli dalam bid'ah. Harus kita bedakan antara ahlul bid'ah dengan fa'ilul bid'ah. Ahlul bid'ah itu memang dedengkotnya, tokohnya, mengajak manusia kepada bid'ah. Dia yang membuat. Adapun fa'ilul bid'ah, maka ini ya tentunya keadaannya tidak bisa disamakan dengan ahlul bid'ah. Maka termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah meninggalkan ahlul bid'ah. Maksudnya adalah tidak bergaul dengan mereka. Ya, menjauhi mereka. Berpisah dengan mereka. Kenapa demikian? Kenapa ini adalah termasuk sunnah? Karena terlalu campur dengan mereka. Maka ini akan mengakibatkan mudarat bagi diri kita. Karena mereka adalah mardha, mereka dalam keadaan sakit. Dan campurnya orang yang sakit dengan orang yang sehat akan memudarati orang yang sehat. Karena kalau kita campur dengan mereka, apalagi mereka adalah ahlul bid'ahnya, menyebutkan ayat, menyebutkan hadis, kemudian dipelintir ayatnya, itu lihat kalamullah, ini lihat kalam Rasul, ya, ini menunjukkan demikian dan demikian. Apalagi kalau dia pintar ngomong atau pernah belajar bahasa, ini adalah fa'il, ini adalah ya isim kana yang muakhar dan seterusnya misalnya. Sementara kita belum pernah belajar dan kita berada di atas manhaj salaf. Maka bergaul dengan mereka memberikan mudarat kepada diri kita. Allah SWT mengatakan, wa idza ra'aita alladziina yakhudhuna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat kami, maksudnya adalah berbicara tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan tidak baik, fa'rid anhum, maka hendaklah engkau berpaling dari mereka, tinggalkan mereka, berpalinglah. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara tentang ucapan yang lain. Fa'rid anhum, berpalinglah dari mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. Apabila dan telah diturunkan kepadamu di dalam Al-Quran, apabila engkau mendengar ayat-ayat Allah dikufuri dan juga dihina, maka janganlah engkau duduk bersama mereka. Berarti di sini Allah SWT menyuruh kita untuk tidak duduk dengan mereka atau melarang kita duduk dengan mereka. Makanya Syekh mengatakan di sini, pengarang mengatakan di sini minas sunnah, termasuk sunnah, ada dalilnya, memang menghajar ahlul bidah. Jadi jangan dikira ini adalah aliran keras atau ekstrim yang menghajar ahlul bidah. Ini adalah termasuk sunnah. Ya, termasuk sunnah, termasuk daruriyat al-khams di dalam agama kita. Yang kita jaga adalah agama. Agama kita mengajarkan kita untuk menjaga agama kita, yaitu akidah kita, menjaga kehormatan kita, menjaga harta kita, menjaga fisik kita. Termasuk di antara penjagaan terhadap agama adalah kita menghindari mukhalatah dengan ahlul bidah. Para salaf, ya, Al-Auza'i, Ibn Hanbal, Ibn Mubarak, ya, berdalil dengan ayat-ayat yang tadi kita sebutkan tentang larangan untuk berjidal, ya, dengan orang-orang kafir. Kemudian juga Amr bin Qais, beliau mengatakan, la yujalisu sahibu aula tujalis sahiba zaihin fayaziu qalbuk. Janganlah engkau duduk bersama orang yang menyimpang, maka hatimu akan menyimpang. Baik. Apa yang dimaksud dengan al-bid'ah? Ya, yang dimaksud dengan bid'ah, bagaimana kita tahu secara bahasa dia adalah sesuatu yang baru. Al-bid'ah adalah sesuatu yang baru. Ini secara bahasa. Ma kuntu bid'an minar rusul. Ya. Bukanlah aku adalah sesuatu yang baru dari para rasul. Bukan aku yang pertama kali. Sebelumku sudah ada para rasul. Badi'us samawati wal ard. Allah SWT dialah yang membuat langit dan juga bumi. Belum ada sebelumnya yang semisal dengan ya langit dan juga bumi ini. Adapun secara syariat, maka yang dimaksud dengan al-bid'ah adalah sesuatu yang serupa dengan syariat atau sesuatu yang diada-adakan di dalam agama. Ya, sesuatu yang diada-adakan di dalam agama yang menyerupai syariat, menyerupai agama. Dimaksudkan untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah. Maka inilah dimaksud dengan bid'ah. Ahlul bid'ah adalah orang yang memang ahli di dalam membuat sesuatu yang baru di dalam agama. Dialah pentolannya, dialah ya dedengkotnya, dialah tokoh-tokohnya. Dan dia yang mengajak manusia untuk melakukan bid'ah ini. Taib. Wa tarkul jidali wal khusumat fid din. Taib, sebelumnya yang perlu kita pahami tentang masalah hajar di sini, ya. Kalau kita sudah mengetahui itu adalah sunnah, maka dan kita mengetahui bahwasanya para salaf dahulu mereka menghajar ahlul bid'ah, perlu kita ketahui bahwasanya di sana ada kaidah-kaidah yang harus kita pahami di dalam menghajar. Karena hajar ini adalah sebuah cara untuk dakwah dan dia memiliki banyak maksud, ya, banyak tujuan. Kita lihat tujuannya apa. Maka masing-masing tujuannya ada kaidah. Di antara yang harus kita ketahui tentang masalah hajar ini, yang pertama, bahwasanya seseorang diperintahkan untuk memperbaiki dirinya. Masing-masing dari kita diperintahkan untuk memperbaiki dirinya, menjaga dirinya dari kesesatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maksud dari syariat ini adalah untuk memberikan hidayah kepada manusia. Maksud dari syariat ini adalah memberikan hidayah kepada manusia. Terkadang cara untuk memberikan hidayah ini terkadang lemah lembut dan terkadang apa? Dengan kasar. Karena maksud dari dakwah adalah apa? Memberikan hidayah. Terkadang supaya sampai hidayah ini kepada seseorang dilihat dari orangnya. Kalau dia dilihat dengan kelembutan nyampe, maka digunakan cara yang lembut. Tapi kalau dilihat dengan kelembutan tidak. Tapi kalau dikasari, agak diancam, maka dia akan jerak. Maka seseorang menggunakan cara sesuai dengan keadaan orang tadi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yahjuru qauman wa yu'allifu akharin. Beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang menghajar sebuah kaum. Menghajar tiga orang sahabat yang mereka tidak ikut dalam perang Tabuk, padahal mereka adalah sahabat beliau yang beliau cintai dan mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dihajar selama 50 hari. Ya, karena beliau tahu kan dengan cara menghajar orang ini dia akan takut kepada Allah, akan menyesal kenapa dia tidak ikut perang Tabuk. Dan benar, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hakim, ya, bijaksana. selama 50 hari dihajar, tidak diajak, ya, tidak disalami. Kalau mereka salam tidak dijawab, tidak diajak bergaul, dianggap mereka tidak ada, sehingga merasa sempit, ya, dengan apa yang dia lihat, dunia yang besar ini terasa sempit baginya, sampai akhirnya mereka menangis, ya, menyesal, bertobat kepada Allah. Kemudian akhirnya Allah menurunkan taubat mereka, menyatakan bahwasanya Allah menerima taubat mereka. Hajar yang akhirnya apa? Membawa hasil. Karena pas antara penyakit dengan obatnya. Tapi dalam keadaan yang lain, Nabi SAW justru malah menta'lif, berlemah lembut kepada mereka. Padahal kalau di sisi dilihat dari ketakwaannya, yang dihajar tadi lebih utama daripada yang dita'lif ini. Ya, menta'lif, ya, orang-orang yang pembesar-pembesar Quraisy yang baru masuk Islam. Ya, yang baru masuk Islam dita'lif, diberikan unta, ya, yang banyak. Karena beliau tahu bahwasanya dengan cara menta'lif demikian, ya, akan terenyuh hatinya, akan lembut hatinya, sehingga dia masuk ke dalam agama Islam dan istiqomah di atas agama Islam. Dia biasa menjadi seorang pemimpin, sehingga ketika dimuliakan, ya, Nabi SAW mengatakan, "Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin." Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Abu Sufyan seorang pemimpin. Ketika dikatakan ucapan seperti ini, bangga dia. Oh, berarti yang masuk rumahku dia aman. Merasa dihormati. Merasa bukan berarti kalau masuk Islam kemudian menjadi gembel, yang menjadi orang yang terhina, tidak dianggap oleh orang. Nabi SAW pandai di dalam menempatkan sesuatu. Ya, belum menta'lif, memberikan unta, mengatakan barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, maka dia dalam keadaan aman. Sehingga akhirnya Abu Sufyan masuk dalam Islam dalam keadaan tawa'iyah, yang dalam keadaan lapang dadanya. Wahasuna Islamu, dan baik Islamnya. Ya, berarti Nabi SAW terkadang beliau menta'lif, terkadang beliau menghajar. Kalau menghajar, maka harus sesuai dengan penyakitnya. Kalau dia menta'lif, maka harus sesuai dengan penyakitnya. Menghajar terus, khata'. Ya, seakan-akan agama ini hanya hajar saja. Sedikit-sedikit hajar, sedikit-sedikit hajar. Semua penyakit diobati dengan hajar. Ini salah. Demikian pula ta'lif terus, tidak pernah menghajar, ini juga salah. Ya, tapi seseorang menghajar dan juga menta'lif sesuai dengan, ya, penyakitnya. Dilihat orangnya, apakah dia pas untuk dihajar. Dan keadaan kita juga dilihat. Karena orang yang menghajar, ya, kalau maksudnya adalah untuk supaya manusia tidak mendekat kepada orang tadi, diharuskan orang yang menghajar adalah orang yang memiliki kekuatan. Dia seorang imam, seorang ulama yang didengar. Ya, dan kita adalah ghalibiyah, ya, kita adalah banyak. Maka dalam keadaan demikian menghajar ada manfaatnya. Ya, tapi kalau yang menghajar tujuannya adalah untuk orang banyak, sementara dia yang menghajar tidak memiliki kekuatan, ucapannya tidak didengar, dan kita sangat sedikit, maka dalam keadaan demikian bukan termasuk hikmah, ya, kita menghajar. Tapi justru kita menggunakan cara ta'lif. Dan ta'lif bukan berarti kita mudahanah. Ya, ta'lif bukan berarti kita mudahanah. Mudahanah berarti kita mengorbankan agama kita. Ya, karena ingin menta'lif, kemudian kita ikut-ikutan acara bid'ah misalnya. Enggak, ini namanya mudahanah. Menta'lif di sini hanya sekedar mudarah saja. Antum berkunjung ke rumahnya enggak masalah. Ya, senyum kepada beliau enggak masalah. Memberikan hadiah kepada beliau enggak masalah. Ya, tapi kalau sudah mengorbankan agama, kemudian beliau menyebutkan bid'ahnya, kemudian kita, oh ya, yang benar seperti ini, padahal ini salah, bid'ah, ini syirik, kemudian kita mengatakan ini benar karena tujuannya ingin ta'lif, ini salah yang demikian. Atau mengikuti acara mereka dengan tujuan untuk ta'lif, ini juga Salah. Kita harus bedakan antara mudharah dengan al-mudahana. Kalau mudahana, meninggalkan agama untuk mendapatkan dunia. Kalau mudharah, meninggalkan dunia untuk mendapatkan agama. Nabi SAW akan datang kepada beliau seorang laki-laki. Atau ada seorang laki-laki yang akan datang. Kemudian beliau mengatakan kepada Aisyah, laki-laki ini adalah jelek. Bi'sa akul asyirah. Dia adalah laki-laki yang jelek. Dan seterusnya. Pas datang, Nabi senyum kepada laki-laki ini. Ya. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, tadi pas sebelum dia datang, antum bilang seperti ini. Pas dia datang, antum tersenyum kepadanya. Ya, kemudian beliau menyebutkan bahwasanya sejelek-jelek manusia adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia yang lain karena kejelekan akhlaknya. Ya, artinya beliau tersenyum dengan orang yang jelek tadi, yang jelek akhlaknya tadi adalah min babil mudarah, bukan termasuk mudahanah. Taib. Wa tarku al-jidali wal-khusumat fid-din. Dan disunahkan untuk meninggalkan jidal, ya, debat dan juga debat kusir di dalam agama. Ini juga termasuk sunnah. Ya. Jangan menganggap bahwasanya jidal berdebat ini menunjukkan keilmuan. Tidak. Bahkan termasuk sunnah Nabi SAW adalah meninggalkan perdebatan dan khusumat di dalam agama. Ya. Maksudnya adalah apabila maksudnya bukan karena Allah. Jidal ada dua. Ada jidal yang maksudnya hanya sekedar menunjukkan kelebihan diri sendiri. Tidak ikhlas karena Allah. Atau orang yang berjidal, yang berdebat tidak terpenuhi syarat. Ya, seperti misalnya dia mudah marah. Atau orang yang kita jidal, ahlul bidah yang mau menjidal kita, tujuannya bukan untuk mendapatkan kebenaran. Kita tahu dari raut wajahnya, dari tingkah lakunya, bahasanya orang ini jidal dan maksudnya bukan untuk kebenaran. Kelihatan kesombongannya, kelihatan keangkuhannya. Berbeda, ada sebagian orang yang memang dia ingin kebenaran. Kalau sudah terlihat dia tidak ingin kebenaran, jangan berjidal. Ini bukan termasuk jidal yang syar'i. Dan di antara syaratnya, kita harus orang yang punya kekuatan di dalam masalah ilmu. Karena berjidal lain dengan berbicara, dengan ceramah biasa ini lain. Ada sebagian orang mungkin bisa ceramah, baik, lancar. Tapi ketika dihadapkan dalam sebuah perdebatan, belum tentu dia bisa lancar. Karena berdebat, pertama dia harus menguasai benar ilmunya, bisa mendatangkan dalil dengan cepat, bisa menahan diri. Karena orang yang berdebat, apalagi dengan ahlul bidah, mungkin mereka bertingkah laku dengan tingkah laku yang membuat kita geram, membuat kita marah. Kalau kita mudah marah, ada sebagian orang ketika dia marah maka hilang seluruh apa yang ada di dalam pikirannya. Ya, ketika melihat diajak misalnya oleh ahlul bidah, ya, atau dikata-katain, atau dicela dan seterusnya, panas hatinya. Ya, akhirnya yang keluar bukan apa? Bukan ilmu. Ya, ikut-ikutan mencela. Lupa dalil, lupa ayat, lupa hadis. Maka orang yang semacam ini tidak berhak untuk berjidal. Jadi yang dimaksud adalah jidal dan juga khusumat fiddin yang tidak terpenuhi syaratnya. Mungkin tidak ikhlas, bukan menginginkan kebenaran, atau tidak terpenuhi syaratnya. Baik. Watarkun nadhari fi kutubil mubtadi'ah wal isgha' ila kalamihim. Demikian pula termasuk sunnah adalah meninggalkan melihat di dalam kitab-kitab ahlul bidah. Hati-hati, ya. Meskipun ahlul bidahnya sudah meninggal dunia, dia tidak berdebat di hadapan kita, meninggalkan kitab misalnya, maka termasuk sunnah meninggalkan kitab seperti ini. Ya, sama dengan duduk dengan ahlul bidah dan dia dalam keadaan hidup, atau dengan membaca kitab-kitabnya sama. Karena ini semuanya sumber fitnah. Dan mereka pandai untuk menyembunyikan bid'ah yang ada di dalam kitab-kitabnya. Maka jangan sampai kita melihat ya kitab-kitab mubtadi'ah Kecuali apabila kita adalah seorang talibul ilm yang mutamakin, yang sudah kuat ilmunya, ya, atau seorang ulama ingin membantah ucapan mereka, maka ini tidak masalah. Ya, tersebar misalnya di sini kitab sufi, dan kita adalah sudah, ya, talibul ilm atau sudah seorang ya ulama, kemudian kita ingin membantahnya, kita lihat, kemudian kita bantah satu-satu, enggak masalah. Tapi kalau masih seorang penuntut ilmu yang masih lemah keadaannya, masih terombang-ambing, masih banyak ragu, maka yang demikian hati-hati. Jangan sampai kita membaca kitab-kitab ahlul bid'ah atau membaca artikel mereka atau mencoba untuk mendengarkan ceramah mereka. Ya. Karena ini semua adalah sumber dari fitnah. Contoh seperti yang pernah saya sebutkan, yaitu apa yang dilakukan oleh Zamakhsyari di dalam kitab Al-Kasyaf. Itu ketika menafsirkan firman Allah, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dihindarkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Ya. Dia mengatakan, "Wala ghayata lil fawz wara'an najah min saqatillah wal 'adzab as-sarmad." Dia mengatakan tidak ada puncak dari keberuntungan di balik keselamatan dari kemurkaan Allah dan juga azab ini. Dia mengatakan wala ghayah, tidak ada puncaknya. Maksudnya di sini ingin menafikan melihat Allah SWT. Sudah kita sebutkan bahwasanya melihat wajah Allah ini adalah kenikmatan yang paling nikmat. Zamakhsyari termasuk Mu'tazilah mengingkari melihat wajah Allah. Ketika menafsirkan ayat ini, dia mengatakan tidak ada puncak keberuntungan yang lebih dari ini. Tidak ada puncak keberuntungan lebih dari selamat dari neraka dan juga azab. Ingin menafikan ru'yatullah. Ini yang bisa yatanabbah, bisa menyadari tentang tersembunyinya bid'ahnya. Ya, Zamakhsyari ini adalah para ulama. Yang mereka mengetahui ini maksudnya ingin menafikan ru'yah dengan ucapan-ucapan yang indah seperti ini. Wala ghayata lil fawz. Ya, tidak ada puncak keberuntungan lebih dari ini. Makanya Allah SWT mengingatkan yang demikian, ya. Karena para syaitan dari kalangan jin dan juga ins, yuhi ba'dhum ba'dhan wa yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Dan sudah kita pernah sampaikan hal ini ketika membahas tentang Al-Auza'i, ucapan Al-Auza'i, ya, di awal-awal kita. Halaman 4. Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'a rijal wa in zakhrafu hu laka bil qaul. Baik, saya baca. Wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah. Dan setiap perkara yang baru di dalam agama adalah bid'ah. Kullu, semuanya. Ya, karena Nabi SAW mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ucapan beliau fid din. Karena jangan sampai ada orang yang mengatakan listrik bid'ah yang dilarang. Mikrofon bid'ah yang dilarang. Karena maksud ucapan kita dan ucapan Nabi, kullu bid'atin dhalalah, maksudnya adalah bid'ah di dalam agama. Bid'ah, sesuatu yang baru di dalam agama, itulah yang tercela. Adapun bid'ah di dalam dunia, maka Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ya, ada yang pandai bertanam, ada yang pandai bengkel dan seterusnya. Kalian lebih tahu tentang urusan agama kalian, urusan dunia kalian. Tapi urusan agama beliau sallallahu alaihi wasallam yang paling tahu. Maka membuat perkara yang baru yang dilarang adalah di dalam agama. Makanya Asy-Syatibi ketika mendefinisikan bid'ah, ya, beliau mengatakan fid din, ya, di dalam agama. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur, sejelek-jelek perkara adalah umur fid din. Umur di sini adalah umur di dalam ya agama, bukan umur di dalam masalah dunia. Baik, dan ucapan beliau, man amila amalan laisa alaihi amruna. Amruna di sini adalah amru fi fiddin, di dalam agama. Makanya adalah bid'ah. Wa kullu muttasimin bi ghairil islami wa sunnah mubtadi'. Dan setiap orang yang bernama dengan selain Islam dan sunnah, maka dia adalah sesat. Maka dia adalah ahlul bid'ah. Ahlu sunnah, nama-namanya adalah sunnah dan Islam saja. Coba perhatikan, nama mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah, sunnah adalah nama lain dari Islam. Ya, karena sunnah adalah jalan. Dan jalan Nabi adalah agama Islam ini. Ini adalah jalan beliau. Berarti ahlu sunnah adalah sama dengan ahlul Islam. Maksudnya adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Wal jamaah, mereka adalah ahlul jamaah, yaitu ahlul istima'. Karena mereka tetap berjalan di atas jalannya Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Tidak menyimpang dari jalan mereka. Tidak mau furqah. Maunya adalah ijtima' dengan Nabi dan juga para sahabat. Yaitu di atas keislaman, di atas Islam yang murni. Berarti nama ahlu sunnah wal jamaah adalah nama yang islami. Sesuai dengan dalil. Atau mereka menamakan dirinya dengan al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat. Berdasarkan dalil juga. Sataftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqah. Kulluha finnar illa wahidah. Ya. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Berarti satu ini selamat. Sehingga mereka menamakan dirinya al-firqatu an-najiyah. Golongan yang selamat. Atau dinamakan dengan at-ta'ifa al-mansurah. Golongan yang ditolong. Karena Nabi SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati mansuratan, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mereka mansurah, ditolong. Zahirina 'alal haq, mereka dalam keadaan zahir di atas kebenaran. Hujjah mereka kuat, ya, berdasarkan dalil, berdasarkan Quran, berdasarkan sunnah, zahir di antara ahlul bidah. Ya, maka nama mereka adalah at-ta'ifah al-mansurah, atau dinamakan dengan salafiyun. Kembali kepada salaf. Dan salaf, mereka adalah para sahabat. Apa yang dipeluk oleh para sahabat? Sunnah dan juga Islam yang murni. Berarti kembali kepada Islam dan sunnah. Setiap orang yang memberi nama atau bergelar atau menisbahkan dirinya kepada selain Islam dan sunnah, berarti dia mubtadi', bukan termasuk ahlu sunnah. Contohnya, karrafidah. Ya, seperti rafidah, nisbah kepada rafud, kepada alirannya atau kepada amalannya yang jelek. Rafdun ini adalah menolak. Ini adalah bid'ah mereka. Menisbahkan diri mereka kepada bid'ah mereka. Ar-Rafidah artinya orang-orang yang menolak. Menolak siapa? Menolak Zaid bin Ali bin Hussein. Menolak Zaid bin Ali bin Hussein. Karena ketika dia ditanya tentang Abu Bakar dan Umar, beliau justru memuji Abu Bakar dan Umar. Akhirnya orang-orang Rafidah menolak Zaid bin Ali. Sehingga dinamakan dengan Rafidah. Lihat, nama mereka bukan nama yang islami, bukan nama yang sesuai dengan sunnah, tapi nama yang kembalinya kepada bid'ah mereka, yaitu Rafidah. Menolak. Al-Jahmiyah, nisbah kepada Jahm ibn Safwan. Bukan kembali kepada Islam dan sunnah, tapi kembali kepada orang yang mendirikan. Itu Jahm ibn Safwan. Al-Khawarij, kembali kepada bid'ahnya juga. Khawarij berasal dari kata khuruj, keluar. Kenapa dinamakan keluar? Karena mereka memberontak kepada penguasa, sehingga dinamakan dengan Khawarij. Bukan kepada Islam dan sunnah, tetapi kepada bid'ahnya. Wal-Qadariyah, dinisbahkan kepada Qadar, karena mereka memiliki penyimpangan di dalam masalah Qadar, yaitu mengingkari takdir. Ya, berarti di sini dinisbahkan kepada bid'ahnya. Al-Murji'ah dinisbahkan kepada apanya? Bid'ahnya juga, irja, yang artinya adalah mengakhirkan. Dinamakan demikian karena mereka mengeluarkan amalan dari iman, mengakhirkan amalan dari iman, dijadikan dia di akhir. Ya, bukan termasuk iman, sehingga mereka dinamakan dengan Murji'ah. Wal Mu'tazilah dinisbahkan kepada apa? bid'ahnya juga, karena mereka i'tizal, yaitu meninggalkan majelisnya Hasan al-Basri. Ya, karena Hasan al-Basri mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar beriman dan dia berkurang keimanannya. Sedangkan al-Mu'tazilah mereka mengatakan dia adalah berada di satu kedudukan di antara dua kedudukan, antara surga dan neraka. Sehingga mereka dinamakan Mu'tazilah karena mereka mengi'tizal, mereka meninggalkan majelisnya Hasan al-Basri. Al-Karramiyah, ya, Al-Karramiyah dinisbahkan kepada Muhammad ibnu Karram. Ya, Muhammad ibnu Karram, yaitu dinisbahkan kepada pemimpinnya, bukan kepada Islam dan Sunnah. Wal-Kullabiyah juga dinisbahkan kepada pemimpinnya, ya, yaitu dinisbahkan kepada Abdullah ibnu Kullab, ya, dinisbahkan kepada Abdullah ibnu Kullab. Wanadzairihim, dan yang semisal dengan mereka. Fahadhihi firaqud dhalal, ini semuanya adalah aliran yang sesat. Wa tawaiful bid'ah, adalah aliran-aliran ahli bid'ah. Semoga Allah SWT melindungi kita semuanya dari aliran-aliran ini. Ya, maka aliran-aliran tadi, keyakinan-keyakinan mereka sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Al-Qadariyah, bagaimana keyakinan mereka dalam masalah takdir. Al-Murji'ah sudah kita sebutkan, ya, penyimpangan mereka. Mu'tazilah juga demikian. Karramiyah sudah kita sebutkan? Sudah. Karena dia mengatakan iman hanya di dalam lisan saja. Kullabiyah, ini hampir sama dengan Asy'ariyah. Ia menetapkan 7 sifat. Dan Kullabiyah ini adalah mazhabnya Abul Hasan Al-Asy'ari sebelum beliau bertobat. Taib. Jadi semuanya rata-rata sudah kita sebutkan, ya, penyimpangannya. Dan rata-rata mereka kembalinya bukan kepada Islam dan juga Sunnah, tetapi kepada pemimpinnya, kepada bid'ahnya. Nah, wa amma binisbah ila imamin fi furu'id din katawafil arba' falaysa bimadhmum. Adapun menyandarkan diri kita kepada seorang imam, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, fi furu'id din, di dalam cabang agama, dalam masalah fikih misalnya, ya, kattawaif al-arba'ah, al-arba' seperti madhab yang jumlahnya ada 4. Falaysa bimadhmum, maka ini bukan sesuatu yang tercela. Ya, antum belajar di pondok yang di situ diajarkan madhab Syafi'i. Dari semenjak kita kecil. Ya, kemudian ketika antum sudah besar, antum mengatakan, ana fulan bin fulan Asy-Syafi'i. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena antum dari kecil dan memang dari awal antum belajar mazhab apa? Syafi'i. Yang lain belajar di daerahnya karena di situ banyak mazhab Maliki. Belajar dari sejak awal dia belajar dari kitab-kitab mazhab Maliki. Kemudian ketika dia sudah besar, ya, sudah menjadi seorang yang berilmu, dia mengatakan ana fulan bin fulan al-Maliki. Enggak masalah. Falaysa bimadhmum. Yang dilarang itu apa? Yang dilarang adalah ta'assub terhadap madhabnya. Mengatakan saya Syafi'i dan mengatakan semua ada dalam madhab Syafi'i adalah benar. Dan Imam Syafi'i tidak mungkin salah. Adapun madhab yang lain maka itu adalah salah. Ya, Imam Syafi'i adalah maksum. Atau mengatakan kalau dia Maliki, semua yang ada dalam madhab Maliki adalah benar, yang lainnya salah. Imam Malik adalah maksum. Ini yang dicela. Kalau antum mengatakan saya Syafi'i dan niatnya adalah niat seperti itu, maka ini tercela. Adapun kalau maksudnya karena dulu saya belajar awalnya dari mazhab Syafi'i atau awalnya belajar dari mazhab Maliki, kemudian antum mengatakan Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, labas, enggak masalah. Makanya kalau antum membaca biografi para ulama, ya, Ibn Taymiyah Al-Hambali, Ibn Hajar Asy-Syafi'i, Ibn Katsir Asy-Syafi'i, ya, Ibn Abdul Bar Al-Maliki, enggak masalah mereka menyebutkan mazhab mereka di setelah nama mereka. Maksud mereka adalah karena awalnya memang saya membina dan juga mempondasi ilmunya adalah dengan mazhab tersebut. Tapi mereka jauh dari ta'assub. ya, baik Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, Ibnu Abdul Bar, Al Baihaqi, tidak ada di antara mereka yang ta'assub dengan mazhab. Mereka menyebutkan gelar tadi, tetapi mereka tidak ta'assub. Taib. Kemudian setelahnya beliau mengatakan, fa innal ikhtilaf fil furu' rahmah. Sesungguhnya perselisihan di dalam masalah fikih, di dalam masalah cabang ini adalah rahmah. Maksudnya adalah bukan berarti dorongan untuk khilaf. Jelas kita semuanya diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Dan maksud beliau, ya, adalah ada di antara ulama yang mengatakannya adalah wajib, dan ada di antara mereka yang mengatakannya adalah sunnah. Makanya ada keluasan tersendiri bagi seseorang. Ya, ada keluasan tersendiri bagi seseorang, dan ini menunjukkan rahmah. Ini ucapan beliau. Allahu alam, apakah ini berdasarkan hadis yang dhaif, ya, atau bahkan tidak ada asalnya, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtilafu ummati rahmah. Hadis ini tidak tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan hadisnya tidak sahih. Kemudian yang kedua, bertentangan dengan dalil. Karena justru rahmat itu di dalam, bukan di dalam perpecahan. Allah SWT mengatakan, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Senantiasa mereka berselisih kecuali orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Ya, menunjukkan bahwasanya ikhtilaf ummati bukan rahmah. Tapi justru ikhtilaf itu adalah apa? Adalah azab. Kemudian beliau mengatakan, wal mukhtalifuna fihi mahmuduna fi ikhtilafihim. Dan orang yang berselisih di dalam perkara furu' ini, maka mereka terpuji semuanya di dalam ikhtilaf mereka. Kalau ikhtilafnya itu adalah berdasarkan dalil, ini terpuji. Ya, yang satunya mengatakan wajib, yang satunya mengatakan sunnah, dan masing-masing ingin mengikuti apa? Dalil. Maka perselisihan yang seperti ini apa? Terpuji, enggak masalah. Ya, ini mungkin maksud beliau. Ya, ketika terjadi perselisihan, dan sebab terjadinya perselisihan adalah karena mengikuti dalil, bukan karena ta'assub, maka ini masuk di dalam rahmah, karena masing-masing mendapatkan apa? Pahala. Musabuna fi ijtihadihim, mereka mendapatkan pahala di dalam ijtihad mereka. Yang benar mendapatkan dua pahala, dan yang salah mendapatkan satu pahala, sebagaimana dalam hadis, wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'ah wa ittifaquhum hujjatun qati'ah. Ikhtilaf mereka adalah rahmat yang luas. Maksudnya adalah ikhtilaf yang berdasarkan dalil, ijtihad yang berdasarkan dalil, sehingga masing-masing mendapatkan pahala, maka ini adalah rahmat tersendiri bagi mereka. Dan kesepakatan mereka adalah hujjah yang qati'ah. Ya, kesepakatan mereka ini adalah dalil yang qat'i. Ya, tidak boleh kita menyelisih kesepakatan itu. Dan kalau kita menyelisih ijma' para ulama, dosa kita. Ya, semua ulama sudah berijma', kemudian kita menyelisih, maka kita berdosa sebagaimana kita menyelisih Quran dan juga sunnah. Nas'alullaha an ya'simana minal bid'ah wal fitnah. Semoga Allah SWT, kita memohon kepada Allah, semoga Allah menjaga kita dari bid'ah dan juga fitnah. Wa yuhyiana 'alal islami wa sunnah, dan semoga Allah menghidupkan kita di atas Islam dan juga sunnah. Wa yaj'alana mimman yattabi'u rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hayah, dan semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang yang mengikuti Rasulullah di dalam kehidupan ini. Wa yahsyurana fi zumratihi ba'dal mamat bi rahmatihi wa fadlihi, amin. Dan semoga Allah SWT mengumpulkan kita bersama umat beliau setelah kematian, birahmatihi, dengan rahmatnya, yaitu dengan rahmat Allah dan juga karunianya, amin. Semoga Allah mengabulkan. Wa hadha akhirul mu'taqad, walhamdulillahi wahdah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Ini adalah akhir dari keyakinan atau akidah yang beliau sebutkan, dan segala puji bagi Allah saja. Semoga salawat Allah untuk pemimpin kita, pemuka kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga salam untuk mereka. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan kitab ini alhamdulillah selama 17 hari. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah yang kita lakukan, menjadikan ilmu yang sampai kepada kita adalah ilmu yang bermanfaat, yang diamalkan. Dan semoga Allah membalas muallif dengan balasan yang lebih baik. Ya, kita sudah banyak mengambil ilmu dari beliau, dari apa yang beliau sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk besok kita mulai dengan kitab Al-Aqidah Tahawiyah. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti, meskipun dia tidak ikut Lum'atul Itiqad dan ingin mulai dari awal Aqidah Tahawiyah, diajak aja. Ya, bagi yang ingin mengikuti, insyaAllah dimulai besok. Baik, wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.